Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu sebagaimana biasa dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahihis Sunnah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullahu taala, yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Malam hari ini adalah tanggal 20, hari Ahad tanggal 20 Jumadal Ula 1432 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 24 April 2011. Kita masih berada di Kitabul Janaiz, pembahasan tentang jenazah. Dan yang lalu kita telah sampai bab yang nomor berapa? Bab nomor 205, yaitu tentang larangan mengubur jenazah pada waktu malam. Dan sekarang kita masuk bab yang nomor 206. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, kita perlu selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah selalu melapangkan dada kita untuk menerima ilmu yang bermanfaat. Walaupun seandainya hal itu baru kita dengar, jangan terburu-buru menolak. Sikap orang yang beriman itu ilmiah. Kalau ada sesuatu yang dianggap baru, tidak pernah dengar, bukan ditolak, tanyakan. Anda berpendapat begini, alasannya apa, dasarnya apa, bagaimana pendapat para ulama, nah seperti itu. Kalau ternyata ada dasarnya, ada dalilnya, dan juga merupakan fatwa para ulama, ahli sunnah wal jamaah, maka kita bersikap, sami'na wa ata'na, selamat. Jangan menolak, menolak apalagi dengan penolakan-penolakan yang sama sekali tidak mencerminkan akhlak seorang mukmin, apalagi akhlak seorang yang terpelajar. Ini penting sekali ya, penting sekali. Kita perlu berdoa kepada Allah, Rabbi zidna ilma, ya Allah tambahlah ilmu kami ya Allah. Mungkin kami belum tahu selama ini, tambahlah ya Allah, supaya ilmu kami selalu bertambah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi mestinya kita berterima kasih, diberi ilmu itu alhamdulillah, kemarin tidak tahu, sekarang tahu. Kalau kurang paham, tanyakan langsung bagaimana dasarnya apa, bagaimana pendapat para ulama, seperti itu, enak. Jadi bukan ditolak mentah-mentah, apalagi cara penolakannya sama sekali tidak ilmiah, tidak mencerminkan akhlak orang yang terpelajar, apalagi orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk bab yang nomor ke-206, yaitu qala syaikhul musannif rahimahullahu ta'ala, babun nahyi 'anid dafni fil awqatit thalatha. Bab larangan ngubur jenazah pada tiga waktu. Jadi larangan ngubur jenazah pada tiga waktu. Nah, ini juga penting. Karena masih banyak sebagian masyarakat kita ngubur jenazah ternyata pada waktu yang terlarang. Ada waktu sholat terlarang, ada waktu ngubur jenazah terlarang. Yaitu haditsnya adalah hadits yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala yaitu melalui jalan sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Talatu sa'at kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna au naqbura fihinna mautana." Ada tiga waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami salat pada tiga waktu itu atau ngubur jenazah. Rasulullah melarang salat pada tiga waktu itu atau ngubur jenazah. Apa saja? Yang pertama-tama, hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'. Ketika matahari mulai terbit sampai benar-benar matahari meninggi sampai waktu duha. Wa hina yaqumu qa'imudz dhahira hatta tamila syams. Yang kedua, ketika matahari berada di atas kepala persis sampai matahari condong ke barat sampai masuk waktu zuhur. Kemudian yang ketiga, wa hina tadhifu syamsu lil ghurub hatta taghrub. Ketika matahari mulai terbenam sampai benar-benar terbenam, tenggelam sampai waktu maghrib. Ini tiga waktu dilarang sholat dan dilarang ngubur. Kalau kita perinci, waktu larangan sholat itu kalau diperinci ada lima. Ada lima. Yang sholat dulu ya, supaya gak rancu. Yaitu yang pertama-tama setelah sholat subuh sampai matahari mulai terbit. Yang kedua, matahari mulai terbit sampai matahari meninggi. Yang ketiga, matahari di atas kepala persis sampai condong ke barat. Yang keempat, setelah sholat asar sampai matahari mulai terbenam. Yang kelima, ketika matahari mulai terbenam sampai matahari benar-benar tenggelam. Jadi kalau sholat itu ada lima larangannya. Nah kalau ngubur jenazah larangannya cuma tiga, yaitu lima tadi dikurangi dua. Yang dikurangi itu adalah setelah subuh ngubur jenazah tidak apa-apa, yang penting matahari masih belum mulai terbit. Setelah sholat asar ngubur jenazah tidak apa-apa, yang penting matahari belum mulai terbenam. Jelas kan? Jadi tiga waktu. Karena itu para ulama mengatakan, la yajuzu dafnul mauta fi hadhihi sa'at ats-tsalat illa lidharurah. Tidak boleh ngubur orang mati pada tiga waktu ini kecuali kalau ada darurat. Terpaksa harus dikubur. Misalnya jenazah kalau dibiarkan nanti akan rusak, harus dikubur saat itu terpaksa. Ya enggak apa-apa. Kalau tidak darurat, tidak boleh. Kan waktunya cuma sebentar kan? Jadi matahari mulai terbit sampai matahari benar-benar meninggi waktu duha. Kira-kira itu berapa waktunya? Ya kurang lebih sekitar, kurang lebih ya, mungkin sekitar setengah jaman. Kalau kita bisa lihat matahari enak. Kalau tidak kelihatan, itu kan ada kan waktu apa namanya? Waktu tuluk, waktu isyrok, waktu syuruk kan ada, yaitu matahari terbit. Berarti sudah sebelumnya itu. Karena waktu isyrok yang ada itu matahari sudah terbit walaupun belum meninggi. Jadi pokoknya kita perlu hati-hati. Lalu ngubur jenazah itu kalau ba'da subuh, benar-benar ba'da subuh. Benar-benar ba'da subuh. Jangan sampai lewat, karena kalau lewat dikhawatirkan matahari sudah mulai terbit, itu dilarang. Seperti di Arab Saudi, di Mekah, di Madinah, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu ba'da subuh sholat jenazah, kemudian ngubur jenazah. Tapi ba'da subuh langsung, tidak apa-apa. Jangan terlambat. Kalau terlambat khawatir matahari terbit. Kemudian menjelang duhur. Nah biasanya orang itu ngubur jenazah jam 11. Jangan. Karena kalau jam 11 nanti khawatir ketika jenazah dikuburkan pas matahari di atas kepala persis, itu menjelang duhur. Dan itulah dilarang, sholat dilarang, kemudian juga ngubur jenazah dilarang. Kemudian juga kalau kita mau ngubur ba'dal asar silahkan, yang penting ba'dal asar langsung di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram juga ba'dal asar sholat jenazah, ngubur ba'dal asar tepat waktu. Karena kalau ditunda nanti khawatir sampai jam 5 misalnya, nah itu matahari sudah mulai terbenam, khawatirnya seperti itu. Nah ini perlu hal-hal yang diperhatikan, karena ada di sebagian daerah itu masih gampang-gampangkan masalah ini. Terus bagaimana kalau sudah matahari terbit? Ya sekali ditunggu aja matahari benar-benar sudah meninggi masuk waktu duha, tidak apa-apa. Seperti itu. Ya. Kemudian kita masuk bab yang baru lagi, yang tadi insya Allah sudah jelas, bab nomor 207. Babu nahyi man wati'a ahlahu min dukhulil qabr. Bab larangan orang laki-laki yang telah menjima istrinya untuk masuk kuburan. Nah, ini mungkin sesuatu yang baru, masuk liang lahat, masuk apa namanya lubang kubur. Ini mungkin sesuatu yang baru, banyak yang belum dengar. Tapi hadisnya ada, diterangkan di kitab-kitabnya para ulama, kitab fikih, kitab hadis. Yaitu diantaranya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Hakim dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Melalui jalan sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, kata sahabat Anas, anna Ruqayyata radhiyallahu ta'ala anha lamma matat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam la yadkhulul qabra rajulun qarafa ahlahu al-laylah. Ketika Ruqayyah istrinya Sayyidina Uthman meninggal dunia, di sini disebutkan riwayatnya namanya Ruqayyah ya. Namun para ulama yang lain menyebut bahwa istrinya itu yang bernama Ummu Kultum. Jadi beda pendapat tentang nama istri Sayyidina Uthman yang mana, karena dua-duanya istri beliau. Apakah istri yang Ruqayyah ataukah istri yang Ummu Kultum? Yaitu ketika meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh masuk ke dalam kuburan ini, ke dalam liang kubur ini, orang laki-laki yang tadi malam mengumpuli istrinya, yang tadi malam jima dengan istrinya. Falam yadkhul Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu al-qabra. Maka sahabat Uthman bin Affan tidak ikut masuk liang kubur, walaupun yang mati adalah istrinya. Lain mungkin banyak yang baru dengar kan? Banyak yang baru dengar. Hadisnya ini sudah 1400 tahun lebih. Ya, kita baru dengar mungkin karena mungkin belum baca atau mungkin jarang diterangkan. Lah ketika dengar jangan nolak. Wah, ini model-model ini. Saumur-umur gak tahu krungu. Itu jangan. Saumur-umur gak tahu krungu, saiki krungu, alhamdulillah. Pumpung durung mati wis krungu. Iya kan? Dapat ilmu belum mati, alhamdulillah. Jangan nolak. Jadi di sini kalau ada orang mati yang masuk di liang kubur itu untuk melayani jenazah ya, apa namanya, gotong ya, gotong masuk di dalamnya itu loh. Paham kan maksudnya? Lah itu orang yang tadi malam belum mengumpuli istrinya, atau yang tadi pagi misalnya belum mengumpuli istrinya. Lah kalau kemarin enggak apa-apa. Karena Rasulullah mengatakan batasnya tadi malam. Misalnya dikubur duhur, nah tadi malam itu tidak ngumpuli istrinya, atau tadi pagi masuk juga. Kalau malam aja nggak boleh, apalagi pagi, kan gitu kan? Nah kalau kemarin malam, oh nggak apa-apa kemarin malam. Jadi batasannya tadi malam. Karena itu para ulama mengatakan man jama'a ahlahu la yahillu lahu an yadkhulal qabra li dafnil mayyit. Ini diantara fikih hadis ini. Menurut Fadilatul Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizahullah ta'ala, orang yang mengumpuli istrinya tidak dihalalkan masuk ke liang kubur untuk ikut menguburkan jenazah, mengebumikan. Jadi Rasulullah tanya dulu, lah terus hikmahnya apa, faedahnya apa? Hikmahnya pasti ada, pasti. Mungkin kita tahu, mungkin kita tidak tahu. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan di antara hikmahnya, wa fi hadzal hadits itharul ba'id al'ahd 'anil malat fi muwaratil mayyit. Di dalam hadits ini ada kandungan bahwa orang yang jauh dari berlezat-lezat itu diutamakan untuk mengebumikan orang mati, untuk ngubur masuk ke liang lahat ngubur orang mati. Jadi yang diutamakan itu orang yang jauh dari kelezatan. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Yang jelas hikmahnya itu pasti banyak. Mungkin kita tahu, mungkin kita tidak tahu. Paling enak itu, kenapa kok tidak boleh? Jawabannya paling enak apa? Karena Rasulullah bilang tidak boleh. Itu pasti kalau itu. Itu pasti itu dah. Adapun alasan-alasan itu mungkin benar, mungkin tidak. Yang pasti Rasulullah bilang tidak boleh. Sampai-sampai Ibnu Hazm rahimahullahu taala di dalam Al-Muhalla mengatakan, wa ahaqqun nas bi inzalil mar'a fi qabriha man lam yata' tilka al-laila wa in kana ajnabiyan hadara zawjuha aw awliya'uhu aw lam yahduru. Orang yang paling berhak untuk menurunkan seorang perempuan ke dalam liang kuburnya adalah orang laki-laki yang malamnya tidak ngumpuli istrinya. Walaupun orang laki adalah orang lain, bukan mahramnya si perempuan. Padahal suaminya perempuan itu ada. Kerabat-kerabat dekat perempuan itu ada. Tapi tadi malam mereka kumpul dengan istrinya semuanya. Maka yang diutamakan adalah orang laki yang tadi malam tidak kumpul, tidak jima dengan istrinya, walaupun orang lain, orang ajnabiyah. Ajnabiyah itu orang lain, bukan familinya. Jadi walaupun laki tidak apa-apa, itu diutamakan karena dia semalam tidak jima dengan istrinya. Jelaskan maksudnya hadis ini ya. Jadi karena itu kalau ada penguburan jenazah, nanti yang masuk di liang kuburnya itu dipilih orang yang semalam tidak jima dengan istrinya atau paginya, itu yang dipilih. Kalau kerabat-kerabat dekatnya semuanya jima dengan istrinya malamnya, ya cari orang lain, enggak apa-apa walaupun orang lain, walaupun yang mati adalah orang perempuan. Enggak apa-apa. Ya, seperti itu. Karena kan tidak mungkin kan seseorang itu ketika masuk di liang kubur untuk ngubur jenazah orang perempuan itu menikmati. Mungkin apa enggak? Ya. Jangan kan menikmati, ini ingat mati. Iya kan? Ingat mati. Bahkan kalau di Arab Saudi itu jenazah itu gak perlu dirangkul-rangkul. Karena di Arab Saudi itu kafannya itu rapat ya, rapat. Yang pernah saksikan itu kafannya rapat. Rapat kafannya. Ikatannya juga mantap. Mantap ikatannya. Sehingga mereka tidak perlu ngerangkul-ngerangkul kalau memang bukan mahramnya. Cukup ikatannya dipegang. Jadi ikatannya dipegang. Jadi ikatan dipegang-pegang. Jadi tidak usah ngerangkul mayitnya kalau memang dia adalah orang lain. Kalau terpaksa ngerangkul ya tidak apa-apa untuk ngubur jenazah. Ya. Kemudian berikutnya lagi kita masuk bab yang nomor ke-208. Babu tahrimi kasri azmil mayit al-muslim. Bab haram mematahkan tulang orang mati yang Islam. Orang mati Muslim. Mematahkan tulangnya. Di sini dibawakan hadis. Yang pertama-tama riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya. Dengan sanad yang sahih. Melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi sallam aqal. Beliau bersabda, kasru azmil mayyit kakasrihi hayyan. Mematahkan tulangnya orang mati itu seperti mematahkan tulangnya ketika orang itu hidup. Maksudnya adalah hukumnya. Jadi mematahkan tulangnya orang mati itu hukumnya itu dosa. Sama dengan hukum mematahkan tulangnya orang hidup. Kemudian beliau bawakan lagi hadis yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanad yang sahih melalui jalan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, beliau bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anal mukhtafi wal mukhtafiyah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang laki-laki yang menggali kuburannya orang, dan orang perempuan yang menggali kuburannya orang. Maksudnya menggali kuburan yang sudah ada isinya. Menggali kuburan yang sudah ada isinya. Karena yang menggali kuburan yang sudah ada isinya itu tidak aman yang di dalam kubur untuk terkena paculnya, iya kan? Nah, berarti dia nanti menyakiti. Nah, ini hukumnya dosa. Mematahkan tulang orang mati dosa seperti mematahkan tulang orang hidup. Karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah, Syekh Salim bin Id al-Hilali hafidhahullahu ta'ala membawakan di antara fikih bab ini adalah hurmatu azmil muslim mayitan kahurmatihi hayyan. Kehormatan tulang seorang muslim walaupun sudah mati seperti kehormatan tulang seorang muslim ketika dia masih hidup. La yajuzu kasruhu aw idauhu, tidak boleh dipatahkan, tidak boleh juga diganggu. Jadi orang muslim itu terhormat baik ketika hidup ataupun ketika mati. Tidak boleh dipatahkan tulangnya, tidak boleh disakiti. Termasuk juga menyakiti. Menyakiti mungkin ketika memandikan kuasar, ya kan? Tidak boleh. Seperti ketika kita nyakiti orang hidup atau ketika ngubur terlalu keras jalannya sampai mayitnya seakan-akan dikocok-kocok gitu, tidak boleh, terganggu, hukumnya dilarang seperti itu. Kemudian beliau juga menyebutkan fikih dari bab ini, yahrumu qat'u syai'in min atrafil mayit, haram memotong salah satu anggota tubuh mayit. Orang Islam ya, tidak boleh dipotong tubuhnya. Au itlafu dzatihi, atau dihilangkan, dibuang saja, dihilangkan. Au ihraquhu, atau dibakar. Tidak boleh orang mati dibakar, itu dosa. Hukumnya seperti membakar orang hidup. Kama nassa ala dzalika jumhur ahli ilm, sebagaimana hal ini telah disebutkan oleh mayoritas ulama rahimahumullah taala ajmain. Nah, terus sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau orang mati itu diotopsi? Nah, diotopsi. Diotopsi kan dibedah, istilahnya kasarnya itu diedel-edel, iya kan? Boleh apa enggak? Di sini para ulama mengatakan kalau ada perlunya enggak apa-apa. Kalau ada perlunya, misalnya ini matinya misterius, untuk dicari penyebabnya, apakah dia matinya ini dibunuh atau apa, ada perlunya enggak apa-apa. Kalau ada perlunya. Tapi kalau enggak ada perlunya enggak boleh, karena tetap kehormatan mayitnya orang Islam. Karena itu dari anak-anak kedokteran kalau mengadakan anatomi tubuh yang dipakai kan jasadnya orang, iya kan? Orang mati yang tidak dikenal misalnya, dia apa namanya dipotong-potong untuk dipelajari anatomi tubuh. Nah, ini para ulama mengatakan kalau jasadnya orang Islam enggak boleh. Jasadnya orang Islam tidak boleh, terhormat. Terhormat. Terus bagaimana caranya? Nah, para ulama mengatakan la hurmata lil kufar. Nah, tidak ada kehormatan bagi jasadnya orang kafir. Jadi diusahakan cari jasadnya orang kafir. Dari mana? Ya beli. Kan ada istilahnya beli jasad kan? Mungkin beli dari Filipina. Nah, Filipina kan kebanyakan orang non-muslim, tidak apa-apa. Dibuat anatomi tubuh. Kalau orang Islam jangan. Terhormat orang Islam itu. Atau orang yang tidak sholat, tidak sholat tidak apa-apa. Karena orang tidak sholat itu kafir, ya kan? Orang tidak sholat tidak apa-apa, tidak punya kehormatan karena dia kafir. Dibuat anatomi tubuh tidak apa-apa. Seperti itu. Kemudian juga tadi telah disebutkan, yahrumu nabshu kuburil muslimin, haram menggali kuburan orang Islam. Menggali kuburan orang Islam karena khawatir nanti Ketika dia majul-majul kena tulangnya patah, dosa, karena dia punya kehormatan. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin jamaah sholat maghrib rahimakumullah, kita perlu menghormati jasadnya orang mati, dihormati. Ketika melayani, memandikan, itu juga yang halus, yang lembut. Ketika mengkafani juga yang halus, yang lembut. Ketika membawanya juga yang halus, yang lembut. Ketika memasukkan ke dalam kuburan juga yang halus, yang lembut. Karena dia punya kehormatan. Tidak boleh kasar-kasaran. Kita anggap ini orang mati, mandinya kasar-kasaran saja, dimandikan kasar-kasaran. Ya tidak, dia punya kehormatan. Dia seorang muslim, dosanya sama dengan kita berlaku kasar kepada orang hidup. Kemudian berikutnya lagi bab yang nomor ke-209, yaitu babu tahrim ittikhadil abniya alal kubur wa tajsisiha. Bab haram membangun kuburan dan mengapurnya. Mengapurnya itu di terjemahannya itu salah, saya lihat terjemahan itu tajsis itu diterjemahkan apa namanya memelester, menyemen. Padahal tajsis bukan menyemen, kalau menyemen kan bangun kan. Tajsis ini bukan menyemen, tajsis itu adalah tila'uha bil jaf, yaitu mengapur, mengecat lah, ya. Itu dilarang. Disebutkan di sini riwayatnya Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an yujassasal qabr wa an yuk'ada alaih wa an yubna alaih." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kuburan itu dikapur, dikapur ya, dicat. Dan beliau juga melarang duduk di atas kuburan. Beliau juga melarang kuburan itu dibangun. Nanti mengenai duduk di kuburan ada bab sendiri, ada kuburan diduduki. Jadi di sini larangannya adalah larangan bangun kuburan dan juga larangan mengapur, mengecat kuburan. Ya, karena itu para ulama mengatakan fil haditsi dalilun ala tahrimil bina alal kubur wa tajsisiha wal julus alaiha. Dalam hadis ini ada dalil bahwasanya haram membangun kuburan, mengapur atau mengecat kuburan dan duduk di atas kuburan. Haram. Dan subhanallah, di dalam semua kitab fikih selalu ada ini. Saya sudah pernah melihat ya, mulai dari madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya di dalam kitab fikih bab janaiz selalu ada kata-kata yang persis redaksinya dengan hadis ini, yaitu nahan apa yunha anitajassis wa an yuk'ada alaihi wa an yubna alaihi. Tidak boleh kuburan itu dikapur atau dicat, tidak boleh diduduki di atasnya, tidak boleh juga dibangun. Tapi realitanya, realitanya bagaimana? Melanggar, melanggar. Termasuk madhab Imam Syafi'i rahimahullah, silakan buka madhab Syafi'i. Mulai dari kitab fikih Matan Abi Syuja sampai yang lebih tinggi Fathul Mu'in. Kemudian buka lagi juga Minhajut Talibin, Al-Muhadzab, Al-Majmu' Syarah Muhadzab, madhab Syafi'i semuanya. Nah, tidak boleh. Ada kata-kata kayak gini, tidak boleh. Madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi dibangun tidak boleh. Para ulama itu hanya membolehkan sekedar ditinggikan kuburan itu dengan tanah kuburan itu juga satu jengkal, supaya orang tahu bahwa ini ada kuburan, ini ada kuburan, biar dihormati orang. Ditinggikan, dibangun, dicor dan yang lainnya itu dilarang, dilarang. Bahkan ada hadis yang secara khusus seperti itu, riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib min ahlil bait, termasuk ahlul bait, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, istrinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, ayah daripada Sayyidina Al-Hasan wal Husain radhiyallahu taala anhuma. Ada Imam Ahlul Bait. Beliau mengatakan, ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alla tad'a timtalan illa tamista wala qabran mushrafan illa sawaita. Maukah kamu aku utus seperti Rasulullah pernah mengutus aku? Apa Rasulullah ketika mengutus Sayyidina Ali? Yaitu Rasulullah mengatakan, jangan kamu biarkan patung, melainkan patung harus kamu hancurkan. Dan jangan pula kamu biarkan kuburan yang tinggi yang dibangun, melainkan kamu ratakan dengan tanah. Jadi patung maksudnya adalah patung makhluk hidup. Patung makhluk hidup ya, patung manusia, hewan dan yang lainnya, hancurkan, gak boleh, dilarang. Kemudian kuburan yang tinggi, ratakan dengan tanah. Ini Rasulullah mengutus siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Ini ajarannya Ahlul Bait. Ahlul Bait. Karena kalau kuburan itu dibangun, maka ini arahnya menuju kepada kesyirikan sangat dekat. Menuju kesyirikan itu sangat dekat. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, di dalam kitabnya Nailul Autar, Imam Asy-Syaukani ini seorang ulama dari Yaman yang dulu mula-mula madhabnya itu madhab Syiah Zaidiyah. Mula-mula Syiah Zaidiyah. Kemudian setelah mendengar dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kembali kepada Al-Quran was Sunnah ala fahmi salafil ummah, beliau pelajari ajarannya Quran Sunnah, pemahaman salaf dipelajari oleh Imam Syaukani. Ternyata Imam Syaukani mantap, wah ini yang lebih benar, ini yang lebih benar daripada ajaran Syiah Zaidiyah. Lalu beliau Al-Imam Asy-Syaukani pindah dari madhab Syiah Zaidiyah menuju madhab Ahlul Hadith, Ahli Hadith Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Imam Asy-Syaukani beliau jelaskan Quran, Sunnah, pemahaman salafus saleh. Nah ketika beliau masih berada di Syiah Zaidiyah itu, beliau banyak tahu termasuk pengkultusan kuburan. Kuburan dibangun demikian mewah dan semisalnya. Nah, beliau cerita, beliau banyak cerita. Hal ini menjerumuskan orang kepada kesyirikan, terutama dari kalangan kaum awam, orang-orang bodoh dan tidak ngerti. Ketika datang dianggap ini adalah Tuhan, ampunilah dosa saya, berilah saya anak, saya lama tidak punya anak, dagangan saya mudah-mudahan laris dengan Anda dan yang harus syirik, dikira Tuhan dan diberi apa namanya? Diberi aksesoris-aksesoris yang banyak, sehingga semakin suasananya itu meyakinkan dan mencekam. Ya, seperti itu. Ini yang cerita Imam Syaukani, karena beliau mengalami sendiri saat itu. Kemudian beliau taubat, beliau kembali kepada ajaran Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman salafus soleh rahimahullahu ta'ala. Dan beliau banyak nulis kitab-kitab tentang itu, menerangkan bahayanya. Ya, jadi dilarang membangun kuburan kecuali dengan tanahnya kuburan itu sendiri, dengan tanahnya ditinggikan satu jengkal saja, sekedar supaya orang tahu bahwa ini ada kuburan. Inilah yang dilakukan pada zaman Nabi, zaman sahabat, sampai sekarang. Yaitu kalau kita ke Arab Saudi misalnya, ke kuburan Baqi misalnya, kan gitu kan, gak ada apa-apa, cuman gitu aja, ditinggikan dengan tanahnya, sekedar orang tahu ini kuburan. Di depannya dan belakangnya dikasih batu, ada tandanya, nanti ada keterangan mengenai tanda ini. Ya. Kemudian berikutnya lagi bab yang nomor ke-210. Babuz zajri anil kitabati alal kubur. Bab larangan menulis di kuburan. Maksudnya menulis di batu nisan. Jadi batunya tulis-tulis ya. Nah, itu ada larangannya dari Nabi. Karena termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Rahimahumullah taala ajma'in. melalui jalan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an tajsisil kubur wal kitabah 'alaiha wal bina 'alaiha wal julus 'alaiha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kuburan itu dikapur atau dicat, dan juga ditulis, ditulisi, maksudnya batu nisannya ya, ditulisi, atau kuburannya dibangun, atau duduk di atas kuburan, dilarang semuanya. Ini kita ambil yang nulis, ditulisi batu nisannya. Bagaimana penjelasan para ulama? Para ulama menjelaskan, Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala di dalam kitabnya Nailul Autar mengatakan, fihi tahrimul kitab 'alal kubur. Hadits ini jelas mengatakan nulis di kuburan itu hukumnya haram, di batu nisan ditulisi haram. Tapi nanti ada perkecualiannya. Wa dhahiruhu 'adamul farq baina kitabati ismil mayyit 'alal qabr wa ghairi. Dohirnya hadits ini, dohirnya ya, yang tampak dari hadits ini bahwasanya tidak ada beda nulis namanya atau nulis yang lainnya. Dohirnya ya, tidak ada beda. Ditulis namanya atau yang lainnya sama, tidak boleh. Dohirnya begitu. Tapi ada perkecualian. Istathna ba'dul ulama kitabatu ismil mayyit la ala wajhiz zakhrafa qiyasan ala wad'ihi sallallahu alaihi wa alihi sallam al-hajar ala qabri Uthman ibn Mad'un lit-ta'arruf alaih. Kata Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizahullah ta'ala, para ulama memperkecualikan menulis nama si mayit, nama si mayit, bukan untuk menghiasi, bukan untuk hiasan-hiasan, bukan untuk aksesoris, bukan, tapi untuk supaya diketahui saja bahwa ini adalah kuburannya si fulan. Ini boleh dikiaskan, dianalogkan kepada perbuatannya Rasulullah meletakkan batu di kuburannya sahabat Uthman bin Mad'un. Rasulullah mengatakan supaya aku mengenal ini adalah kuburannya Uthman bin Mad'un. Nah, jadi Rasulullah itu ngasih batu supaya selalu tahu ini adalah kuburannya Uthman bin Mad'un. Nah, kita sekarang kalau dikasih batu, semuanya dikasih batu, bingung. Ya, batunya mana ini? Nah, karena itu para ulama mereka kasih tulisan, tidak apa-apa, sekedar supaya tahu ini adalah kuburannya fulan. Karena Rasulullah tujuannya ngasih batu supaya tahu ini kuburannya Uthman bin Mad'un. Sehingga yang boleh itu dikasih nama saja untuk supaya kuburan ini dikenal, ini kuburannya fulan. Tidak pakai macam-macam, tidak pakai aksesoris, doa-doa dan yang tidak usah. Ini aja. Seperti itu. Demikian pula Al-Imam Asy-Syaukani juga mengatakan ini adalah kias yang sahih, ini adalah kias yang cocok, yang benar. Jadi sekedar nama, nama ya, atau perlu tanggal lahir, tempat lahir, perlu apa enggak? Ya, enggak perlu, yang penting nama saja, nama saja. Yang penting pokoknya kita tahu, oh kuburannya ibu saya itu di sini. Tidak apa-apa, supaya tidak keliru dengan kuburannya orang lain, itu aja. Tapi walaupun diberi nama, kalau tidak pernah kita ziarah, hilang kuburannya. Iya, karena sekarang sistemnya ini kuburan sudah penuh. Kalau tidak pernah dikunjungi, itu nanti sudah dibongkar, ditumpuki oleh kuburan yang lain. Coba 2 tahun jangan ke kuburan, tahu-tahu hilang, sudah ganti kuburannya orang. Seperti itu. Jadi dikasih nama saja, tidak apa-apa ya, supaya tahu saja, tanpa yang lain-lainnya. Lah terus bagaimana kalau ada yang berpendapat, lu ulama sak dunia semuanya ditulis-tulisi? Sebenarnya jawabannya gampang, ulama itu bukan dalil. Dalil itu adalah Alkitab wassunnah, dalil adalah Quran dan sunnah. Semua perbuatan manusia, ulama dan yang lainnya ditimbang dengan Quran dan sunnah. Sesuai dengan Quran dan sunnah diikuti, tidak sesuai ditinggalkan. Sehingga Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau itu imamu daril hijrah, imamnya penduduk Madinah, Beliau ngajar di Masjid Nabawi. Imam Malik mengatakan, kullun minna yu'khadhu wa yutraku min kalamihi illa sahib hadzal qabr. Masing-masing kita manusia itu pendapatnya bisa diambil, pendapatnya bisa ditolak, kecuali penghuni kuburan ini. Maksudnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mutlak kita terima, sami'na wa ata'na. Kalau selain Rasulullah bisa diterima, bisa ditolak. Sesuai dengan ajarannya Rasulullah diterima, enggak sesuai ditolak. Karena itu dalam masalah ini ada keunikan. Salah seorang ahli hadis, Al-Hakim, terkenal ya, Al-Hakim yang punya kitab Al-Mustadrak. Al-Hakim, setelah Al-Hakim ini rahimahullah taala membawakan hadis tentang larangan nulis di batu nisan, beliau mengomentari. Komentarnya Al-Hakim apa? Walaisal amal alaih. Fa inna a'immatal muslimina minasy syarq ilal gharb maktub ala quburihim wa huwa amalun akhadha bihil khalafu anis salaf. Mari kita perhatikan ya. Ini biasa dijadikan dalil oleh orang. Al-Hakim mengatakan hadis ini enggak perlu diamalkan. Kenapa? Karena para imam kaum muslimin dari timur sampai barat semuanya kuburannya apa namanya batu nisannya banyak tulisannya. Dan tentu ini adalah amalan yang diambil oleh generasi belakangan dari generasi terdahulu. Ini ucapan siapa? Ucapannya Al-Hakim. Lalu dikomentari oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Kata Adz-Dzahabi, "Ma qulta ta'ilan." Yang kamu katakan itu salah. "Wala na'lamu sahabiyan fa'ala dzalik." Kami tidak mengetahui seorang sahabat pun yang melakukan hal itu. Rasulullah dan sahabat tidak ada yang melakukan. Wa innama huwa syai'un ahdathahu ba'du tabi'in faman ba'dahum wa lam yablughum annahi. Hanya saja hal itu sesuatu yang baru yang dilakukan oleh sebagian tabi'in dan yang setelahnya karena hadisnya belum sampai kepada mereka. Masalahnya begitu. Jadi perbuatannya orang yang salah itu bukan dalil. Mungkin hadisnya belum sampai, atau mungkin hadisnya sampai tapi hadisnya dianggap sebagai hadis yang dhaif, ternyata sahih. Jadi begitu. Jadi yang boleh itu hanya nulis nama saja, sekedar tanda bahwa ini kuburannya si fulan. Kalau dikasih tulisan-tulisan macam-macam, doa-doa, syair-syair, itu dilarang. Orang-orang jahiliyah dulu seperti itu, dan kita dilarang meniru orang-orang jahiliyah. Iya. Tugas kita adalah menyampaikan. Kalau mau, alhamdulillah. Kalau tidak mau, ya kita telah menyampaikan. Wa ma 'alal rasuli illal balagh. Tugasnya rasul hanya menyampaikan. Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Ya kita sampaikan saja. Ma'dziratan ila rabbikum, ya Allah, hamba telah menyampaikan, selesai. Mau ya untung, tidak mau ya rugi, itu aja. Kita kembali kepada sunnahnya kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian berikutnya lagi bab yang nomor ke-211, yaitu babu taghlidiz zajr anil julus alal kubur. Bab larangan keras duduk di atas kuburan. Jadi larangannya keras, duduk di atas kuburan. Nah, ini juga sering kita gampang-gampang kan, ngelangkah-ngelangkai kuburan. Pertama-tama dibawakan hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, la an yajlisa ahadukum ala jamratin fatahriqa tiyabah fatakhallasa ila jildi khairun lahu min an yajlisa ala qabr. Sekiranya seorang dari kamu itu duduk di atas bara api, lalu bara api itu membakar pakaiannya dan sampai membakar kulitnya, itu lebih baik baginya daripada duduk di atas kuburan. Allahu Akbar. Jadi ancamannya keras. Daripada kita menduduki kuburannya orang, itu masih lebih baik kita duduk di atas bara api, pakaian kita terbakar, tubuh kita juga terbakar. Ini ancaman yang sangat keras. Karena apa? Kehormatan. Orang mati juga punya kehormatan. Walaupun sudah mati, tidak boleh diduduki. Dia punya kehormatan. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, melalui jalan sahabat Abu Martad Al-Ghanawi radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, "La tajlisu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha." Jangan kamu duduk di atas kuburan dan jangan pula salat menghadap ke kuburan. Salat menghadap kuburan yang kuburannya itu kelihatan. Kemudian riwayat yang lainnya, riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, melalui jalan sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, "La an amshi ala jamratin aw sayfin aw akhsifa na'li bi rijli ahabbu ilayya min an amshi ala qabri muslim." Sekiranya aku jalan di atas bara api atau jalan di atas pedang, atau sandalku itu dijahit dengan kakiku, dijahit ya, diikat, dijahit, itu lebih aku sukai daripada aku berjalan di atasnya kuburan. Jadi ngelangkai kuburan itu ancamannya berat. Kemudian wama ubali awsatul kubur qadaitu hajati awwasatus suq, dan bagiku itu sama saja aku membuang hajat, itu kencing atau berak, di tengah kuburan atau di tengah pasar. Jadi oleh beliau dianggap sama, buang hajat ya, buang air besar atau kecil di kuburan itu seakan-akan tidak ada bedanya dengan di tengah-tengah pasar. Karena orang-orang ini walaupun mati, tapi seakan-akan mereka adalah juga orang yang hidup, punya kehormatan mereka itu. Kan kita anggap tidak ada orang kan? Ya ternyata mereka juga punya kehormatan, sehingga oleh beliau disamakan seakan-akan berada di tengah pasar. Seperti itu. Jadi di antara kandungan hadis ini adalah tahrimul julus wal wat'u ala qabril muslim. Tidak boleh duduk, tidak boleh pula menginjak kuburan seorang muslim. Tidak boleh menginjak, termasuk melangkah-melangkahi, tidak boleh. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Umm, beliau juga mengatakan, wa akrahu wat'al qabr wal julus wal ittika 'alai. Aku membenci orang yang menginjak kuburan, duduk di atas kuburan atau bersandar kepada kuburannya orang. Illa alla yajida ar-rajulu sabil ila qabri maitihi illa bi an yata'ahu. Kecuali kalau terpaksa, tidak ada jalan, kecuali harus kita ngelangkainya, terpaksa. Karena kebanyakan kuburan kita ini sudah kacau. Kadang kita terpaksa harus ngelangkai, terpaksa tidak apa-apa, tidak ada jalan selain itu. Tapi kalau masih ada jalan, celah-celah, tidak ngelangkai, itu kita tempuh itu. Supaya kita jangan ngelangkai. Ya. Mungkin itu dulu aja. Insyaallah nanti berikutnya kita sambung. Pembahasan tentang janais ini kurang sedikit. Setelah itu kita nanti masuk tentang zakat dan sedekah. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min 'aynin la tadma wa min nafsin la tashfa wa min du'ain la yusma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ashirna min khizyid dunya wa 'adabil akhirah. Allahumma razuqna at-tabat wal istiqamah. Allahumma amitna 'alal islami was sunnah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.